Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pertama tadi telah disampaikan bahwa yang para ulama lakukan dalam rangka menjaga agama Allah dan melindungi umat dari berbagai macam bentuk kesesatan, baik berupa kebid'ahan dan hawa nafsu, adalah ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi, pada pertemuan pertama tadi telah disampaikan bahwa yang para ulama lakukan dalam rangka menjaga agama Allah dan melindungi umat dari berbagai macam kesesatan, baik berupa kebid'ahan maupun hawa nafsu, adalah pertama, mendorong dan memotivasi umat agar berpegang teguh kepada sunnah. Kemudian yang kedua, memperingatkan bahayanya ahlul bid'ah wal ahwa. Dalam hal ini, para ulama meyakini peringatan terhadap bahayanya ahlul ahwa dan ahlul bid'ah adalah satu, merupakan kewajiban dengan kesepakatan kaum muslimin. Yang kedua, peringatan kepada ahlul ahwa dan ahlul bid'ah itu lebih afdol daripada amalan salat, saum, i'tikaf, bahkan jihad di jalan Allah. Yang ketiga, peringatan kepada ahlul ahwa dan ahlul bid'ah bukan termasuk ghibah sama sekali. Kemudian berikutnya yang ketiga, yang para ulama lakukan dalam rangka menjaga agama Allah dan melindungi umat ini dari berbagai macam bentuk kesesatan, adalah memberikan peringatan agar jangan bergaul dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Jangan bergaul bersama dengan mereka. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam hal ini, sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Ibanah, beliau mengatakan, ahlul bid'ai la yambagi li ahadin an yujalisahum wa la yukhalitahum wa la ya'nas bihim. Tidak patut bagi seorang pun untuk bergaul dan berbaur bersama dengan ahlul bid'ah serta mendekati mereka. Ini pernyataan dari Imam Ahmad rahimahullah. Sangat jelas sekali, gamblang sekali, apa yang beliau sampaikan adalah bimbingan untuk kita. Jangan sampai memiliki hubungan yang spesial dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia pun, jika itu membahayakan, maka sebaiknya dihindari. Kemudian, dahulu Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, masih dalam kitab yang sama, beliau mengatakan, qala li Abu Qilabah. Imam Abu Qilabah pernah berpesan kepadaku yang isinya, la tumakkinu ashabal ahwa min sa'ika fayanbudu fihi ma sya'u. Jangan sekali-kali engkau berikan kelonggaran kesempatan kepada ahlul bid'ah melalui pendengaranmu. Karena bisa jadi mereka akan menghembuskan apa yang mereka maukan ke dalam pendengaranmu. Dan itu jelas bisa membahayakan. Karena banyak sekali hal-hal yang didengar kemudian berpengaruh dalam pikiran. Ketika ada pengaruh dalam pikiran, maka akan masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, sulit bisa keluar lagi. Ini menunjukkan bagaimana kewaspadaan tingkat tinggi dari para ulama. Dan itu sekali lagi merupakan juhud, kesungguhan yang mereka lakukan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam kitab Tahdibul Kamal, di mana Hisham bin Urwah rahimahullah mengatakan bahwa Imam Al-Hasan Basri dan Ibnu Sirin keduanya pernah mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Jangan sekali-kali kalian bergaul dengan ahlul ahwa, jangan berdebat dengan mereka, dan jangan pernah mendengarkan kata-kata yang mereka sampaikan. Bergaul, berdebat, dialog, kemudian membuka pendengaran untuk mereka, jangan pernah dilakukan. Hifadhan aniddin, dalam rangka menjaga kemurnian agama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita ketika mereka melakukan upaya menjaga umat ini dari berbagai macam kesesatan, itu bukan tanpa resiko. Ada resiko yang mereka tanggung. Apa yang mereka lakukan membuat marah ahlul ahwa, ahlul bidah. Sehingga kita dapati banyak dari kalangan ahlul ahwa dan ahlul bidah yang pada akhirnya melemparkan julukan-julukan yang buruk, julukan-julukan yang keji terhadap para ulama. Sekali lagi, itu resiko yang ditanggung oleh para ulama kita. Para ulama kadang disebut sebagai para pengkhianat. Kalau dulu kita buka lembaran sejarah, para ulama ahlu sunnah disebut mujassimah, disebut mufawwidhah, disebut musyabbihah. Julukan-julukan yang tidak pantas. Julukan-julukan yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Julukan-julukan yang hanya sekedar pemutar balikan fakta. Kalau sekarang tukang fitnah, pengkhianat, atau bahkan sampai dikatakan penjilat pemerintah, dan julukan-julukan buruk lainnya. Apa yang harus kita lakukan ketika mengetahui kenyataan ini? Yang harus kita lakukan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah membela kehormatan mereka. Membela kehormatan para ulama. Ada banyak hadis yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang isinya keutamaan membela kehormatan seorang muslim. Membela kehormatan seorang muslim yang biasa saja, itu keutamaannya sangat besar. Apalagi membela kehormatan seorang muslim yang nyata-nyata sebagai ulama, pembela sunnah. Maka kita harus bersemangat memberikan pembelaan terhadap mereka. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Asma bintu Yazid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dabba an irdi akhihi bil ghaibati kana haqqan 'ala Allah an ya'tiqahu minan nar. Siapa saja yang membela kehormatan saudaranya yang muslim di luar pengetahuannya, kana haqqan alallah, maka sudah menjadi hak bagi Allah untuk membebaskannya dari ancaman api neraka. Ini membela kehormatan saudara kita yang muslim, yang biasa saja, yang bukan siapa-siapa, seorang muslim sama dengan kita. Sudah seperti ini keutamaannya, apalagi membela ahlul ilmi yang jelas-jelas berjuang menjaga agama Allah, yang jelas-jelas berjuang melindungi umat dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Tentu bisa kita bayangkan keutamaannya akan jauh lebih besar lagi. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa salah satu dari tanda atau ciri ahlul bid'ah, ahlul ahwa, adalah meremparkan julukan-julukan yang jelek, julukan-julukan yang buruk terhadap para ulama, dan celaan-celaan yang tidak pantas yang ditujukan kepada para ulama. Itu juga menjadi ciri dari ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Ada beberapa pernyataan dari para ulama dahulu tentang hal ini, seperti misalnya Imam Abu Zur'ah rahimahullah, disebutkan dalam Tabaqat al-Hanabilah jilid pertama, beliau mengatakan, "Idza ra'aita al-Kufi yat'anu 'ala Sufyan ats-Tsauri wa Zaidah fala tashuk annahu Rafidhi. Wa idza ra'aita asy-Syami yat'anu 'ala Mahhul wal 'Uzai fala tashuk annahu Nasibi. Wa idza ra'aita al-Khurasani yat'anu 'ala Abdullah ibn al-Mubarak fala tashuk annahu Murji. Wa'lam anna hadhihi at-tawa'if kullaha mujma'atun 'ala bughdhi Ahmad ibn Hanbal." Kata Abu Zur'ah rahimahullah, kalau engkau melihat ada orang Kufi yang berasal dari kota Kufah, salah satu dari 4 kota terbesar di Irak, kalau engkau melihat ada orang Kufi kemudian mencela Imam Sufyan ats-Tsauri dan Imam Zaidah ibnu Qudamah, maka jangan ragukan kalau orang itu adalah Rafidhi, seseorang yang berkeyakinan Rafidhah Syiah. Dan kalau engkau melihat ada orang yang berasal dari Syam kemudian mencela Imam Makhul dan Imam Al-Auza'i, maka jangan ragukan lagi kalau dia adalah Nasibi, pembenci Ahlul Bait Rasul. Dan kalau engkau melihat ada orang yang berasal dari Khurasan kemudian mencela Imam Abdullah ibn Mubarak, maka jangan ragukan lagi kalau orang tersebut adalah Murji, yang punya keyakinan Murji'ah. Dan ketahuilah bahwa semua kelompok yang disebutkan tadi, Rafidhi, Nasibi, kemudian Murji, sangat benci kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Karena tak ada seorang pun dari kalangan kelompok-kelompok menyimpang melainkan hatinya itu telah dipanah oleh Imam Ahmad dengan hujah-hujahnya. Ini yang membuat mereka semua sepakat membenci Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini resiko yang diterima oleh para ulama. Maka wajib bagi kita membela kehormatannya. Imam Nu'aim bin Hammad, beliau mengatakan, "Idza ra'aita al-Iraqi," kalau kamu melihat ada orang Irak kemudian mencela Imam Ahmad bin Hanbal, maka curigai agamanya. Ini pembelaan yang dilakukan oleh Imam Nu'aim bin Hammad terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. "Wa idza ra'aita al-Basri yatakallam fi Wahab ibn Jarir fattahimhu 'ala dinih." Kalau engkau melihat ada orang Basrah yang berbicara mencela Wahab ibnu Jarir, maka curigai agamanya. Wa idza ra'aita al-Khurasani yatakallam fi Ishaq bin Rahawai fattahimhu fi dinih. Demikian juga kalau kamu melihat ada orang Khurasan kemudian mencela Ishaq bin Rahawai, maka curigailah agamanya. Yang dilakukan oleh para ulama dulu adalah mereka saling melindungi diri mereka, saling menjaga kehormatan mereka. Karena banyaknya musuh yang mereka hadapi. Tapi apa yang dilakukan oleh para ulama adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia dan berarti sekali dalam agama ini. Artinya, bila dibandingkan dengan celaan-celaan, resiko yang mereka terima itu tidaklah seberapa. Dan resiko yang mereka terima itu semata-mata menunjukkan begitu hebat perjuangan mereka dalam sunnah ini. Jadi kalau kita berpegang teguh di atas sunnah, kemudian mengajak orang kepada sunnah, lalu memperingatkan orang dari bahayanya bid'ah dan ahlul bid'ah, dan setelah itu kita mendapatkan gangguan, tidak perlu berkecil hati. Jangan sampai berhenti. Terus lanjutkan perjuangan menegakkan sunnah, mematikan bid'ah. Karena walau bagaimanapun resiko itu akan ada dan selalu ada. Saat kita berada di atas sunnah ada resikonya. Ketika kita keluar menyimpang jauh dari sunnah pun ada resikonya, jauh lebih besar bahkan. Jadi lebih baik kita tetap istiqomah di atas sunnah, memperjuangkan sunnah, memperingatkan bahayanya bid'ah dengan segala macam resikonya, daripada kita keluar dari sunnah, meninggalkan jalan sunnah waliyadu billah. Contohlah para ulama. Mereka begitu hebat, mereka begitu kuat, mereka begitu kokoh. Enggak ada yang goyah. Mereka sangat ditakuti oleh ahlul ahwa, ahlul bidah. Karena ketegasannya, karena istiqomahnya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini semua ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, semakin menyadarkan kepada kita bahwa setiap ada kebaikan pasti akan ada keburukan yang menghadangnya. Setiap ada yang hak pasti akan ada kebatilan yang menghadangnya. Terus ini bergulir sampai hari kiamat. Akan terjadi peperangan antara yang hak dengan yang batil. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Wa ja'alna likulli nabiyyin adu." Kami telah jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya. Kalau nabi ada musuhnya, maka pengikut para nabi juga akan memiliki musuh. Maka kita tidak perlu gentar. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu berkecil hati, semangat terus di atas sunnah. Bela kehormatan para ulama dengan cara memuliakan mereka, mengamalkan wasiat-wasiat yang disampaikan oleh mereka, meneruskan perjuangan mereka. Imam Abu Utsman As-Sabuni, beliau sebagaimana dalam Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis mengatakan, wa alamatul bid'ai ala ahliha badiyatun zahiratun wa adharu ayatihim wa alamatihim shiddatu muadatihim lihamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ikhtiqarihim wa istighfafihim bihim. Tanda kebid'ahan yang melekat pada ahlinya sangat nampak jelas. Dan di antara tanda yang paling jelasnya adalah kerasnya kebencian mereka kepada para pembawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat merendahkan para pembawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita bahasakan ahlu sunnah, dan sangat meremehkan mereka. Ini berlaku di setiap generasi, dari masa ke masa. Ini enggak terjadi di waktu dulu saja, di zaman sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama ahli hadis, tidak, tapi sampai sekarang, sampai dengan hari ini. Di mana salah satu ciri kebid'ahan yang melekat pada ahlinya adalah kerasnya permusuhan dan kebencian mereka kepada ahlus sunnah. Kalau kita enggak sadar akan hal ini, mereka akan semakin leluasa. Dan walhamdulillah masih ada para ulama di tengah-tengah kita, seperti Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, masyayikh yang lainnya masih ada, walhamdulillah. Mereka terus begitu gigih memperjuangkan sunnah, melindungi umat dari berbagai macam penyimpangan, memperingatkan umat dari bahayanya ahlul ahwa wal bidah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita sekali lagi adalah membela kehormatannya, mempelajari, memahami ilmu-ilmu yang disampaikannya, mengikuti nasihat dan wejangan-wejangannya. Ini demi kebaikan kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Tarikh Dimashq disebutkan contoh pembelaan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Harun Abu Ja'far Al-Fallas. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yaq'u fi Ahmad bin Hanbal fa'lam annahu mubtadi'un dhalun." Kalau kamu melihat ada orang yang mencela Ahmad bin Hanbal, maka ketahuilah bahwa orang itu mubtadi'un dhalun, ahlul bid'ah, sesat. Jangan heran kalau hari ini kita mendengar pernyataan-pernyataan dari sebagian ahlul ilmi yang memberikan pembelaan terhadap para masyayikh yang sebagiannya kita sebutkan tadi. Siapa yang berbicara, mencela, mencaci maki Syekh Robi misalnya, atau Syekh Saleh Fauzan misalnya, atau Syekh Ubaid misalnya, maka ketahuilah bahwa dia pengikut hawa nafsu, ahlul ahwa, dia ahlul bid'ah. Enggak heran. Itu dilakukan dalam rangka menjaga kehormatan dan membela kehormatan mereka. Teramat banyak kalau kita mau lihat, kalau kita mau buka kitab-kitab yang isinya pembelaan-pembelaan terhadap para ulama ahlus sunnah. Dan mereka, para ulama, pantas mendapatkan hal itu dari kita. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa kita jadikan sebagai balasan atas kebaikan mereka, selain diantaranya menjaga kehormatannya, membela kehormatannya. Jangan tinggal diam, jangan menampakkan keridhaan, kerelaan ketika ada ahlul ilmi yang dicaci maki, ahlul ilmi yang dicela. Apapun alasannya mencaci maki, mencela ahlul ilmi, mencela ulama yang istiqomah di atas sunnah, itu sebuah kesalahan. Apapun alasannya, mencela, mencaci maki seorang muslim yang biasa-biasa saja merupakan sebuah kesalahan, apalagi mencela, mencaci maki ahlul ilmi. Luhumul ulama masmumah. Daging ulama itu beracun. Kesimpulannya, siapapun yang mencela ahlul ilmi, mencela ulama, maka itu menunjukkan ada kejelekan dan keburukan dalam diri pelakunya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk dalam rangka membela kehormatan para ulama adalah kita harus terus memiliki kesemangatan untuk memperdalam ilmu agama. Perdalam terus ilmu agama, karena ini adalah kekuatan bagi kita. Ilmu adalah kekuatan bagi kita, kekuatan lahir dan batin. Jangan cuma bercita-cita agar kebid'ahan itu hilang dari muka bumi tanpa kita melakukan sesuatu. Kalau kita punya cita-cita seperti itu, maka paling tidak hal yang kita lakukan adalah belajar perdalam ilmu agama. Karena seperti tadi disampaikan di awal, Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melawan kebid'ahan illal ilmu wal ulama, kecuali ilmu dan ulama. Para ulama kita bela kehormatannya. Ilmu agama kita pelajari, kita perdalam. Jadi berjalan secara beriringan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang telah saya sampaikan dari awal tadi sampai dengan waktu ini bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.